السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja', pertemuan kita yang ke-110, melanjutkan pembahasan tentang Kitabus Sabqi war-Ramyi. Pembahasan tentang As-Sabqu. Kita sering mendengar di Indonesia kata musabaqah, perlombaan. Ya, musabaqah tilawatil Quran misalnya, perlombaan tilawatul Quran. Nah, kata musabaqah itu dari kata as-sabaqu. Ya, bab tentang as-sabaqu, perlombaan, war-ramyu, dan kemahiran memanah. Jadi dalam Islam diperbolehkan kita melakukan perlombaan balap, baik balap kuda ataupun balap unta, sebagaimana diperbolehkan mengadakan adu ketangkasan memanah. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, wa tasihul musabaqatu 'ala ad-dawabi wal munadalatu bis-sihami. Diperbolehkan melakukan al-musabaqah, kompetisi atau perlombaan, 'ala ad-dawab, di dalam menunggangi hewan tunggangan. Ya, jadi balapan kuda atau balapan unta itu diperbolehkan dalam Islam. Wal munadalatu bisiham, sebagaimana diperbolehkan kita melakukan munadalah. An-nadlu secara bahasa artinya ar-ramyu. Jadi al-munadalah adalah lomba ketangkasan memanah. Ya, lomba ketangkasan memanah. Dua hal ini adalah perkara yang diperbolehkan, ya bahkan bisa dihukumi sunnah apabila kita berniat melakukan perlombaan balap kuda atau balap unta dan sebagainya. Begitupun ikut lomba ketangkasan memanah, kita niatkan sebagai bentuk i'dad, yaitu persiapan untuk berjihad. Ya, karena seorang muslim di dalam Al-Quran diperintahkan untuk melakukan i'dad, yaitu persiapan. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan lakukanlah i'dad, ya persiapan, latihan yang kalian mampu. Min quwwah, dari kekuatan. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menafsirkan kekuatan adalah ar-ramyu. Ya, ar-ramyu yang artinya ketangkasan memanah. Minal quwwah wa mir ribatil khail, dan dari menunggang kuda. Jadi di ayat ini Allah memerintahkan kita melakukan dua hal. Yang pertama adalah berlatih memanah, dan yang kedua adalah berlatih menunggang kuda. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dan tentunya semua aktivitas yang ditunjukkan untuk persiapan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang sifatnya sunnah. Dalam sebuah riwayat Ma'asyiral Muslimin yang dibawakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya, disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satuftahu alaikum ardun." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan untuk kalian banyak negeri. Jadi ada banyak negeri yang akan dibuka oleh kaum muslimin. Artinya kaum muslimin diberikan kemenangan atas negeri tersebut. Yakfikumullah. Yakfikumullah. Dan Allah akan menyempurnakan janjinya untuk kalian. Allah berjanji memberikan kemenangan untuk kaum muslimin, menjadikan agama ini tinggi. Dan itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ya'jizu ahadukum an yalhuwa bi ashumihi. Maka janganlah sekali-kali kalian merasa bosan untuk selalu berlatih dengan anak-anak panah. Nah, begitu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Salamah ibni Aqwa' radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, satu ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam lewat, ia melewati satu kelompok min aslam yang tadiluna. Jadi ada satu kabilah aslam yang mereka sedang melakukan munadalah, lomba ketangkasan memanah. Ketika mereka sedang asyik melakukan lomba ketangkasan memanah, lomba memanah, tiba-tiba Nabi lewat. Melihat para sahabatnya sedang memainkan anak panah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urmu Bani Ismail." Ayo, lepaskan anak-anak panah kalian dengan semangat, wahai anak keturunan Nabi Ismail. Fa inna abakum kana ramian. Sesungguhnya nenek moyang kalian, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, adalah seorang pemanah yang hebat. Ramian. Beliau seorang pemanah yang hebat. Urmu wa ana ma'a bani fulan. Lepaskan panah-panah kalian. Ya, lesatkan panah-panah kalian. Aku bersama bani fulan. Ya. Aku berpihak kepada Bani Fulan. Artinya dalam perlombaan itu, Nabi berpihak kepada salah satu kelompok yang sedang berlomba. Lalu apa yang terjadi? فَأَمْسَكُ أَحَدُ الْفَرِقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ أَوْ بِأَيْدِيَهُمْ. Maka salah satu dari dua kelompok yang sedang berlomba, tidak mau melanjutkan perlombaannya. Tidak mau melanjutkan perlombaannya. Maka Rasulullah bersabda, "Malakum la tarmun." Kenapa tidak dilanjutkan perlombaannya? Kenapa perlombaannya dihentikan? Qalu, maka mereka berkata, "Kaifa narmi wa anta ma'ahum?" Bagaimana kami akan melepaskan anak panah kami sedangkan Anda sudah mendukung kelompok lawan kami? Itu kan dalam perlombaan biasa. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Urmu fa ana ma'akum kullukum." Ya sudah, ayo lanjutkan. Saya dukung kalian semua. Ya, begitu yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Salamah ibni Aqwa' adalah dalil dianjurkannya kita melakukan perlombaan ar-ramyu, atau biasa disebut dengan an-nadlu atau munadhalah. Munadhalah artinya lomba kecakapan dalam memanah. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam pernah juga ya mengadakan perlombaan balap kuda. Kalau tadi kan memanah, lalu mana dalilnya balap kuda? Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadisnya berarti hadis yang muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayli. Rasulullah pernah mempertandingkan antara kuda, allati udmirat minal hafya wa amaduha saniyatal wada'. Nabi pernah ya apa namanya menghadiri perlombaan dari kuda yang udmirat, kuda yang memang sudah dipersiapkan untuk balapan. Itu ternyata ada tradisi ya, di mana kuda itu diberikan makanan yang banyak setelah selesai dilakukan satu proses ya, yang kenal, yang tahu tentunya orang-orang yang ahli kuda, di mana otot-ototnya dikuatkan dengan cara dikurangi secara bertahap makanannya sambil terus dilatih. Itu namanya udmirat. Nabi pernah sabaqa ya mengikuti perlombaan kuda terlatih ya, balap kuda terlatih yang jaraknya, jarak perlombaannya adalah dari tempat yang namanya hafya dan batas akhirnya, garis finishnya adalah tempat yang namanya saniyatul wada', yaitu dekat ke bukit, salah satu bukit yang ada di kota Madinah. Ya, kemudian diceritakan wasabaqal bainal khailil lati lam tudammar, dan beliau pun pernah memperlombakan di antara kuda yang belum tudammar, belum dipersiapkan untuk apa namanya, untuk perlombaan, artinya insidental, spontanitas, ada yang berlomba, maka Nabi senang melihat perlombaan seperti itu. Saat itu jarak perlombaannya adalah minatsaniyah ila masjid Bani Ruzaik. Ya, dari tempat yang namanya Tsaniyah dan finishnya adalah di masjid milik Bani Zuraik ya, masjid milik Bani Zuraik. Wa anna Abdullah ibn Umar kana fi man sabaqa biha ya. Dan saat itu Ibnu Umar yang merupakan putra dari Umar ibn al-Khattab adalah salah satu peserta perlombaan tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wa tajuzul musabaqatu wal munadhalatu ala syarti malin." Diperbolehkan mengadakan lomba balap kuda atau unta dan lomba ketangkasan memanah dengan uang. Itu diperbolehkan dalam Islam. Jadi disyaratkan ada uang. Kalau ingin disyaratkan ada uang, itu pun diperbolehkan. Bisyurutil atiyatil lati sayadzkuruhal musannib. Tentunya syaratnya akan disebutkan nanti oleh Al-Qadi Abi Syuja'. Watusamma inda izin rohanan au rihanan. Maka kalau ada uangnya berarti kita sebut taruhan. Hukum asalnya tidak boleh. Ya, boleh dengan syarat tertentu yang akan kita bahas dan juga harus dilakukan di dalam perlombaan-perlombaan yang akan menunjang persiapan jihad fisabilillah. Kalau itu diperbolehkan seperti memanah, berkuda. Kalau sekarang memanah sudah mulai ada, tetapi tidak bisa kita pungkiri boleh juga diganti dengan yang lain. Misalnya menembak, membidik sasaran menggunakan senapan ya, atau melakukan semacam perlombaan taktik peperangan dan lain sebagainya. Itu tidak masalah selama menunjang apa? Iddat atau persiapan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan muslim yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari Anas ibn Malik waqad su'il, dan Anas pernah ditanya, hal kuntum turahinuna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian pernah melakukan taruhan di dalam memanah atau menunggang kuda pada masa Rasulullah? Naam. Anas bin Malik menjawab, naam. Laqad rahana ala farasin lahu yuqalu lahu sabhah wa sabaqan nas fahasha lidzalika wa a'jabahu. Betul, Nabi pernah, beliau pernah apa namanya mempertaruhkan kudanya yang bernama Sabhah. Kuda Nabi bernama Sabhah. Fasabaqan nas, maka kuda ini mengalahkan kuda milik manusia. Maka fahasha lidzalika wa a'jabahu. Maka beliau tersenyum dan senang melihat apa namanya kuda tersebut, yaitu kuda beliau yang bernama Sabhah. Dan tentunya ini menunjukkan bolehnya apa namanya mengadakan taruhan, tetapi tentunya dengan aturan yang akan disebutkan. Kalau di kita, kalau ada perlombaan kuda, yang taruhan yang nonton yang taruhan yang nonton. Kalau ini bukan, tetapi yang ikut lomba kuda, yang ikut berpacu dengan kudanya. Adapun yang nonton, ya tidak, mereka hanya menonton saja. Kalau yang menonton ikut-ikutan taruhan, ya itu bisa masuk kategori judi ya. Walaupun ada aturan yang akan disebutkan nanti oleh Al-Qadi Abi Syuja, kapan perlombaan dengan syarat uang tersebut diperbolehkan. Kemudian di sini Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, watakunani fi jami'il alatil harbi wa mu'addatiha wa ma yantafi'u bihi fiha. Dan hal ini diperbolehkannya berlomba adu ketangkasan itu tidak hanya berlaku untuk kuda dan panahan, tetapi berlaku di dalam semua alat-alat peperangan. Ya, dikiaskan kepada keduanya semua jenis alat-alat peperangan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi khaffin aw hafirin aw naslin. Tidak ada perlombaan, kata Nabi, kecuali di dalam unta, di dalam kuda, dan di dalam panah. Artinya enggak harus kuda, boleh unta atau yang lain. Kalau memang ada kendaraan yang lain yang digunakan untuk berjihad, berperang ya, membela agama, membela bangsa ya, ketika ada penjajah, ada yang menyerang kita, maka hukumnya fardu ain ya. Oh, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada musuh yang datang menyerang negerimu, jangan kamu lari dengan membelakangi mereka, kecuali untuk siasat perang atau untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Tetapi kalau kita memberikan punggung kita kepada mereka, sungguh kita telah lari dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja' beliau berkata, diperbolehkan melakukan al-musabaqah, perlombaan atau kompetisi alat dawabi di dalam menunggangi kendaraan, baik itu kuda, unta, dan lain sebagainya. Wal munadhalatu bisiham, sebagaimana dibolehkan melakukan munadhalah, perlombaan memanah. Idza kanatil masafatu ma'lumah, tentunya dengan syarat masafah atau jarak perlombaannya harus maklum ya, tidak boleh majhul, tapi harus maklum. Sebagaimana tadi hadis yang sudah kita baca ya, hadis Ibnu Umar diceritakan dari Hafia ke Thaniyatul Wada', dari Thaniyatul Wada ke Masjid Bani Zuraik. Jadi harus jelas yang namanya balapan, harus jelas apa namanya jarak batasnya, di mana startnya dan di mana apa finish. Itu harus jelas sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ini syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua, dikatakan wasifatul munadhalah ma'lumah, dan sifat dari perlombaan memanah tersebut harus jelas. Ya, di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, maksudnya jelas kama'rifatil ghardi wasifatihi wa kaifiyatir rami wa nahwi dzalik. Contohnya adalah sasarannya harus jelas. Apakah berburu hewan misalnya kelinci, atau ada objek, ya ada apa namanya papan target atau apa, harus jelas. Ya, begitupun sifatnya. Saya tidak terlalu paham sifat-sifat memanah, tetapi katanya ada model-modelnya. Ada entah itu model Turki, ada model macam-macam. Apa namanya gaya-gayanya. Itu harus jelas. Ya, wa kaifiyatur ramyi harus jelas. Kaifiyahnya, tata caranya, gayanya, jurusnya dan lain sebagainya, itu harus jelas. Ya. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala berkata, "Wa yukhrijul 'iwadha ahadul mutasabiqaini." Yang mengeluarkan uang, harta adalah salah satu yang ikut lomba. Artinya kalau yang berlomba adalah dua orang, maka yang mengeluarkan uangnya hanya satu, kata beliau, ya, yang mengeluarkan uangnya hanya satu. Misalnya si fulan ya bernama Ahmad berlomba dengan Ibrahim. Kata si Ahmad, ini uang 1 juta. Kalau kamu bisa mengalahkan saya, ambil ini uang 1 juta. Tapi kalau saya yang menang, kamu enggak dapat apa-apa. Kalau saya yang menang balapan, kamu enggak dapat apa-apa. Nah, begitu. Wa yukhrijul 'iwadha ahadul mutasabiqain. Hendaknya salah satu dari yang berlomba dialah yang mengeluarkan uang. Hatta innahu idza sabaqa istaraddahu. Maka orang tersebut yang mengeluarkan uang, kalau dia menang, maka dia ambil lagi itu uang. Wa in subiqa akhadhahu sahibuhu lahu. Tetapi kalau dia kalah dalam perlombaan tersebut, maka harta yang sudah dia keluarkan, misalnya 1 juta, diambil oleh kawannya. Ya. Wa in akhrajahu ma'an lam yajus. Tetapi kalau dua-duanya mengeluarkan uang, tidak boleh. Ini si Ahmad, ini si Ibrahim. Dua-duanya mengeluarkan uang 1 juta untuk perlombaan. Kata beliau, tidak boleh. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Lianna kullan minhuma ala khatarin an yagnam au yagram." Karena dalam kondisi ini dua-duanya berada dalam mukhatarah. Mukhatarah antara rugi atau untung, ya. Jadi seperti judi. Wa hadza kimarun fala yajus. Yang seperti ini kimar, perjudian, maka tidak boleh. Ya. Wajaza min ahadihima lintifai suratil muqamarah al-mazkurah. Tetapi kalau yang membayar taruhan hanya satu orang, di mana kalau dia menang dia ambil lagi itu harta, kalau dia kalah kawan yang mengambil, itu tidak masalah. Itu tidak disebut dengan perjudian, kata beliau, karena hanya dari satu pihak. Ya. Kalau yang satu mengeluarkan uang, yang satu tidak mengeluarkan uang, tidak ada untung rugi baginya. Ya. Kalaupun seandainya dia dapat, ya dia dapat keuntungan dari pemberian kawannya. Ya, dan kawannya tidak merasa rugi karena memang dia ingin mengeluarkan uang tersebut. Ya. Ini harus satu orang saja. Ya, harus satu orang saja. Lalu dikatakan di sini, ditambahkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa yajuzu ay yakuna al-iwad masyrutan min ghairihima. Dan diperbolehkan hadiahnya diambil bukan dari yang ikut lomba. Ya, misalnya ada seorang wali kota. Wali kotanya dengan sukarela mengeluarkan uang 100 juta misalnya. Perlombaan memanah dan menunggang kuda gratis, tidak ada uang pendaftaran, silahkan memperebutkan apa hadiah 100 juta dari wali kota, itu tidak masalah, itu diperbolehkan. Ka'an yushtarotuhul imamu min baitil mal, misalnya imam menghususkan dana diambil dari baitul mal untuk perlombaan tersebut, tidak masalah. Au ahadur ra'iyah min malihi, ya apa namanya, atau salah satu dari masyarakat, ya tokoh masyarakat dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Jadi Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wa yukhrijul iwadu ahadul mutasabiqaini, yang mengeluarkan uangnya adalah salah satu dari yang ikut lomba. Hatta innahu idza sabaqa istaraddahu, maka yang mengeluarkan uang itu kalau dia sabaqa, dia bisa melewati kawan-kawannya yang ikut lomba, ya uangnya balik lagi. Wa in subiqa, tetapi kalau dia dikalahkan, kalau dia apa namanya kalah dalam perlombaan, akhadahu sahibuhu lahu, maka lawan dari balapannya boleh mengambil harta tersebut. Wa in akhrajahu ma'an lam yajuz, kalau yang lomba dua orang dan kedua-duanya mengeluarkan uang untuk taruhan, lam yajuz, kata beliau, tidak boleh. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, kenapa tidak boleh? Karena itu masuk kategori perjudian. Illa an yadkhula bainahuma muhallilan, kecuali kalau ditambahkan satu lagi yang ikut lomba untuk tujuan muhallilan, agar menjadi halal. Misalnya awalnya yang lomba cuma dua orang, mereka 500 ribu, lalu masuk orang yang ketiga yang tidak mengeluarkan uang dan ikut berlomba dan boleh mendapatkan uang tersebut, maka itu diperbolehkan. Dan orang yang ketiga disebut muhallilan, dalam istilah syariat disebut apa, muhallilan. Dikatakan di sini ai syakhsan salisan, yaitu orang ketiga, yukafi'uhuma fi syurutil musabaqah, yang menyempurnakan syarat agar bolehnya perlombaan. Wa summiya muhallilan li'annahu yaj'al al-aqdu halalan, dan orang ketiga disebut muhallilan karena dia menjadikan akad yang tadinya terlarang menjadi tidak terlarang, ya. Atau dikatakan di sini lintifa'i suratil muqamarah, karena dalam kasus ini tidak lagi disebut judi kalau ada satu orang yang masuk dan tidak mengeluarkan uang. Fa in sabaqa akhadhal awad au iwad, kalau dia menang dia boleh mengambil harta yang disyaratkan tersebut, ya. Wa in subiqa lam yagram, dan seandainya dia pun kalah dia tidak merugi karena dia tidak bayar, ya, dia tidak bayar. Jadi disebut muhallilan. Wallahu a'lam bishawab ma'asyiral muslimin. Ini barangkali poin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini, yaitu pembahasan tentang kitabus sabaqi war ramyi. Di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan di dalam pembahasan kitabul aiman wan nudzur, pembahasan tentang apa namanya sumpah dan nazar. Ya, sumpah dan nazar. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Mesin susu kedelai, gas pemasak gas MKS SKD 200 dari Maxindo. Ambil peluang usaha produksi minuman sehat susu kedelai dengan produksi yang lebih praktis dan pastinya menguntungkan, dengan fitur 2-in-1 yang membuat produksi jadi lebih efisien, mengekstrak dari sari kedelai sekaligus memasak hingga jadi produk susu kedelai siap minum. Dengan fitur dan keunggulan output yang besar sehingga mendukung produksi yang lebih cepat dalam skala besar, high temperature steam yang membuat proses pemasakan lebih cepat sekaligus mencegah protein dan nutrisi dari susu kedelai tetap terjaga, dilengkapi dengan sistem pengisian air yang praktis, pengoperasian tidak berisik, operasional praktis hanya dengan sekali kerja, bodi dari material stainless steel yang kokoh dan food grade, kapasitas produksi hingga 40 liter dalam 30 menit secara kontinu, hemat energi, investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin vacuum sealer tipe MSP PS26B dari Maxipack untuk kebutuhan pengemasan vakum atau tanpa udara pada bisnis frozen food, daging, makanan segar, dan lain-lain. Secara cepat dan efisien, kemasan vakum akan membuat produk lebih tahan lama karena terhindar dari kerusakan biologis. Dengan fitur dan keunggulan mesin, mesin terbuat dari material top quality yang kokoh dan awet. Desain mesin elegan, bekerja dengan sistem semi-otomatis, dengan panel pengaturan yang mudah digunakan. Kapasitas pengemasan 10 cbm per jam secara kontinu. Ukuran seal hingga 26 cm x 8 mm. Konsumsi listrik lebih hemat, cocok untuk penggunaan skala UKM. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang pertama, kita sudah bacakan pembahasan tentang kitabus sabqi warramyi, bahwasanya di dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk i'dad, yaitu latihan, bersiap-siap, ya latihan fisik, baik itu menunggang kuda, baik itu memanah, tentunya dalam rangka li'ilai kalimatillahi ta'ala. Ya, bagaimana kita memperjuangkan tegaknya, tingginya kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dalam rangka mempersiapkan diri kita dari sesuatu yang mungkin terjadi, ya, atau mungkin dilakukan oleh musuh-musuh kaum muslimin. Dan tentunya hal ini hari ini menjadi sesuatu yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, ya. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menunjang apa namanya kekuatan fisik, ya, bagi setiap bagi seorang muslim. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk menggunakan dua layanan yang sudah kami buka. Yang pertama adalah layanan telepon di 0812-1996-1555. Dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-sekian-sekian-sekian. Baik, ada penelpon yang masuk, Ibu. Dari Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan Ibu Wulan. Ya, ini mohon nasihatnya Ustaz untuk orang yang telah memutus silaturahim, Yang kedua, dan nasihat juga untuk orang yang diputus silaturahimnya agar bisa memaafkan orang yang memutus silaturahimnya. Baik, Ibu. Dan ini satu lagi, Ustaz. Mohon itu cara berdoa dengan bahasa Indonesia, langsung berselawat dengan Nabi, atau kita memuji-muji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu, atau gimana? Ustaz? Baik, Ibu. Barakallah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ibu Wulan di Bogor ya. Tentunya silaturahmi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memerintahkan hamba-hambanya untuk menyambung tali silaturahmi, yaitu menyambung tali kekerabatan dengan orang-orang yang ada ikatan rahim. Kita disatukan dalam ikatan rahim, entah itu dari jalur kakek, jalur nenek, jalur ayah, ibu, dan lain sebagainya. Dan kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahmi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Siapa yang menyambungnya, kata Allah, maka Allah akan sambung, akan Allah berikan keberkahan untuk mereka. Tetapi siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka Allah akan putuskan, yaitu akan Allah jauhkan mereka dari keberkahan. Dan silaturahmi diambil dari nama Allah Ar-Rahim, ya. Oleh karenanya barang siapa yang menyambungnya akan diberikan keberkahan oleh Allah, ya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa rahim mengadu kepada Allah, ya Allah, siapa yang menyambungku maka berikan untuknya keberkahan, berikan untuknya kebaikan. Tetapi siapa yang memutus tali silaturahmi maka putuskan keberkahan darinya, ya Allah, kata rahim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Di dalam riwayat Rasulullah menyebutkan keutamaan silaturahmi, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyusara lahu fi atharihi falyasilu rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan hartanya dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasilu rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Jadi tali silaturahmi adalah salah satu sebab dilapangkannya pintu rizki dan dipanjangkannya umur. Dan orang yang silaturahmi bukan orang yang membalas kunjungan saudaranya. Laisa silatu bil mukafi, kata Nabi. Silaturahmi itu bukan membalas kunjungan. Tetapi yang dimaksud dengan silaturahmi yang sebenarnya, an yasilahu idza quti'a, yaitu orang yang menyambungkannya saat terputus. Itu tali silaturahmi. Kalau memang kita dikunjungi lalu kita saling mengunjungi, yaitu hanya sifatnya ziarah, silaturahmi. Tetapi silaturahmi yang hakiki, kata Nabi, adalah ketika kita menyambungkan yang terputus. Oleh karenanya kalau kita diputus tali silaturahminya, agar kita mendapatkan keutamaan silaturahmi yang sebenarnya, maka kita yang datang, kita yang menyambung, begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Anak Asman dari Perawang, Ustaz. Bapak Asman dari? Di Perawang. Baik, silakan, Bapak. Baik. Begini, seandainya harta warisan, kemudian antara Bapak dan Ibu yang mengklaim harta itu adalah seorang ibu, begitu. Ibu merasa harta itu adalah miliknya. Nah, ketika salah satu meninggal, bagaimana pembagian dari warisan tersebut? Seandainya bapak yang meninggal. Baik. Itu saja, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan tentunya sudah ada ketentuannya dalam syariat. Tidak boleh ada yang saling mengklaim saya lebih berhak, dia tidak berhak. saya lebih dapat, harusnya lebih banyak, dia harusnya lebih sedikit. Itu tidak ditentukan oleh hawa nafsu manusia. Tidak ditentukan oleh akal pikiran manusia. Tidak ditentukan oleh budaya atau peradaban manusia. Tetapi yang menentukan bagian-bagiannya Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan orang yang berhak, haknya. Jadi setiap orang yang berhak itu haknya. Ya, la wasiyata li warithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dalam riwayat yang lain dikatakan, al-hikul faraid li ahliha. Ya, berikanlah bagian-bagian bagian warisan itu kepada orang yang sudah ditentukan bagiannya. Kita kenal dengan ashabul furud. Ya, ashabul furud. Orang-orang yang bagiannya telah ditentukan, apakah dia dapat setengah, seperempat, seperdelapan, atau dia dapat sepertiga, seperenam, atau dua per tiga, ya, itu sudah ada ketentuannya dalam syariat. Maka Allah berpesan, Rasulullah bersabda, yang pertama kalian lakukan, berikan dulu ke ashabul furud. Orang-orang yang memang bilangan warisannya sudah ditentukan. Misalnya ibu dapat seperenam, istri dapat seperempat atau seperdelapan, suami kalau istri meninggal setengah atau seperempat, ya, berikan dulu ke mereka. Maka kalau terjadi sisa harta, baru diberikan kepada siapa? Asobah. Ya, asobah ada laki-laki, misalnya anak laki-laki atau anak laki-laki dengan anak perempuan, dengan rincian lidzakari mithlu hazzil unthayain. Laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Itu sudah ditentukan. Ya, oleh karenanya kita tidak bisa mengklaim lebih berhak, saya harusnya lebih banyak. Bukan hawa nafsu manusia yang menentukan. Tetapi yang menentukannya adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika ada satu kasus masalah warisan, tentunya harus didudukkan. Ini siapa yang meninggal? Yang meninggal istrinya. Siapa saja ahli warisnya? Suaminya masih ada? Ada. Ya, tulis suaminya. Orang tua si wanita ini masih ada enggak? Ayah ibunya? Masih ada, misalnya ya. Lalu anak-anaknya ada enggak? Ada. Berarti lengkap, ya. Maka dalam kasus ini misalnya suami mendapatkan seperempat karena si istri punya anak. Ya, ayah dan ibu dapat seperenam. Seperenam karena ada anak misalnya. Ada cucu. Cucunya ada berapa? Ada dua orang. Laki-laki semua, oh mereka dapat sisa. Cucunya ada dua orang, anaknya, anak si mayit ada dua orang, satu laki-laki, satu perempuan, oh mereka dapat sisa dengan rincian lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu adalah dua kali dari bagian perempuan. Dan itu ketentuannya sudah sempurna disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan juga di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Tadi ada pertanyaan dari pertanyaan sebelumnya Ibu Wulan bertanya tentang masalah zikir, ya, zikir dengan bahasa Indonesia. Apakah tetap dimulai dengan puji-pujian, solawat? Iya, sama. Mau kita berdoa dengan bahasa Arab, mau kita berdoa dengan bahasa Indonesia, itu tetap disunnahkan memulainya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut nama-namanya yang indah, menyanjung sifat-sifatnya yang sempurna. Setelah itu kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita meminta apa-apa yang kita inginkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pekerjaan saya desainer grafis. Bagaimana hukum mengikuti perlombaan desain logo poster untuk bank ribawi? La haula wala quwwata illa billah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Tentunya menolong bank ribawi untuk membuatkan apa namanya logo bagi mereka, menurut saya adalah sesuatu yang dilarang. Ya, bukan dari sisi perlombaannya, karena perlombaannya kan dananya dari satu pihak, bukan dari sisi perlombaan tersebut, tetapi yang mengadakan perlombaan dan tujuan, yaitu untuk mendapatkan logo terbaik yang digunakan untuk simbol satu lembaga ribawi. Kalau menurut saya tidak. Ya, walaupun dari sisi apa namanya perlombaan tidak masalah, ya. Misalnya saya punya perusahaan apa misalnya? Perusahaan peternakan. Saya ingin membuat logo, selalu saya buat. Ayo siapa yang bisa bikin? Nanti saya kasih uang 10 juta misalnya. Itu enggak ada masalah. Atau di Jakarta, kemarin ada perlombaan membuat desain tentang apa? Kebun binatang Ragunan agar lebih modern tapi tidak mengurangi keasrian. Wah, datang yang mendaftar banyak tim. Lalu dibuat grand desainnya bagaimana ini Ragunan pada tahun sekian. Wah, dibuat semua. Itu hadiahnya dari satu pihak, yaitu dari Pemprov DKI. Itu tidak masalah. Tapi kalau ada kaitannya secara langsung dengan simbol apa namanya bank riba, ya menurut saya Allah alam bisab, tidak ya, tidak diperbolehkan. Karena ini masuk kategori apa? Ta'awun alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Allah alam bisab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ana dari Tangerang mau bertanya, untuk pemanah apakah dalam sunnah ada pertandingannya dan apakah diperbolehkan dengan hadiah berupa uang? Jazakallah. Itu yang tadi kita bahas. Itu yang tadi kita bahas. Tadi sudah kita bahas bahwa tasihhu al-musabaqah, tasihhul musabaqatu ala dawabi wal munadhalatu, kata Nabi. Diperbolehkan melakukan musabaqah, kompetisi, baik kompetisi adu kecepatan kuda atau kompetisi adu ketangkasan memanah. Dalilnya sudah kita sampaikan banyak sekali. Dalil umumnya firman Allah dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah oleh kalian i'dad, apa yang kalian bisa berupa kekuatan. Kekuatan di sini memanah. Wa min ribatil khail, dan menunggang kuda, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengannya kalian menggentarkan musuh-musuh Allah. Dan tadi sudah kita sebutkan banyak sekali hadis-hadis terkait dengan masalah tersebut. Ya. Di antara tadi hadis yang sudah kita apa namanya bacakan adalah sebuah hadis di mana Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, ya, kata beliau, satuftah alaikum ardun, akan dibukakan untuk kalian banyak negeri, dan Allah akan menyempurnakan janjinya untuk kalian, maka jangan kalian bosan untuk terus melatih menggunakan anak panah. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Salamah ibni Aqwa, bahwa Nabi melihat ada sahabat sedang mempertandingkan panah. Maka Nabi berkata, urmu bani Ismail, ya, lesatkanlah anak panah kalian wahai keturunan Nabi Ismail. Sesungguhnya bapak kalian dahulu adalah seorang pemanah. Ya. Bapak kalian adalah seorang pemanah. Itu dalil terkait dengan lomba panahan. Adapun dalil terkait dengan lomba menunggang kuda, hadisnya sahih Bukhari Muslim, di mana Nabi pernah memperlombakan kuda beliau, ya, dari satu tempat yang disebut di sini, dikatakan nama tempatnya adalah Minal Hafya ila Thaniyatil Wada. Itu tadi sudah kita bacakan riwayat-riwayatnya. Ya, bahwa Nabi memperbolehkan perlombaan. Apakah boleh dengan uang? Boleh, tapi dengan syarat. Kalau yang lombanya dua orang, yang mengeluarkan uang hanya satu orang. Kalau seandainya dia menang, maka uangnya dia ambil lagi. Kalau dia kalah, diambil oleh lawannya. Lalu bagaimana kalau dua orang masing-masing mengeluarkan uang? Kata beliau itu kimar. Itu masuk kategori perjudian. Ya, tidak boleh. Lalu bagaimana agar menjadi boleh, masuk orang ketiga sebagai muhallil yang menjadikan akad haram menjadi akad yang diperbolehkan. Itu tadi sudah kita bahas. Boleh juga perlombaan dikeluarkan dananya dari pihak ketiga. Sponsor misalnya, ya. Peserta tidak mengeluarkan uang tapi dari sponsor. Itu pun tidak masalah. Atau dari pemerintah, wali kota, dan lain sebagainya. Tadi sudah kita baca dalil-dalilnya. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya perlombaan pertandingan MMA? Apakah itu diperbolehkan oleh para ulama? Karena sebagian ulama mengharamkan pertandingan MMA karena ada unsur kekerasan di dalamnya. Dari Padil di Tapteng, Sumatera Utara. Ya, Allah alam bisab, ya. Saya masih ragu dalam hal ini. Ya kalau sekedar apa namanya bergulat, saling mengunci, ya itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau bentuknya adalah menghantam wajah sampai terluka, sampai apa namanya menyebabkan kematian, tentunya tidak boleh ya kita apa namanya memperebutkan harta, tapi dalam bentuk menyakiti, menyiksa, kadang sampai ada yang meninggal. Dalam beberapa kasus ada yang sampai meninggal ya. Ya tentunya kalau sampai kita ingin mendapatkan sejumlah hadiah dengan cara melumpuhkan, mematahkan, melukai saudara kita, tentunya ini sesuatu yang Allah alam bisawab dilarang ya. Walaupun kita perlu membaca fatwa para ulama terkait dengan permasalahan ini. Saya belum tahu bagaimana fatwa para ulama terkait masalah tersebut. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila salat subuh lupa baca kunut, haruskah sujud sahwi? Di mazhab Syafi'i ya. Di mazhab Syafi'i disunnahkan sujud sahwi. Ya disunnahkan sujud sahwi. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Ya di mazhab yang lain, ya tentunya tergantung bagaimana pandangan mereka terkait dengan kunut itu sendiri. Kunut secara umum disyariatkan. Hanya saja terjadi perdebatan apakah kalau setiap subuh dibaca kunut atau tidak. Imam Syafi'i rahimahullah berkata sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Adapun Imam Ahmad mengatakan kunut dilakukan ketika ada musibah atau kita sebut dengan kunut nazilah. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika saya sedang salat sunnah rawatib selesai fardu, ada makmum yang masbuk menepuk bahu saya untuk menjadi makmum salat fardu. Bagaimana sikap saya untuk memberitahu ke yang bersangkutan bahwa saya sedang salat sunnah? Allah alam bisawab, dilanjutkan saja salatnya, tidak masalah. Dia bermakmum, ya. Yang saya pahami dari penjelasan para ulama, tidak masalah, dilanjutkan saja. Ya, kalau memang kita niat dua rakaat, ya tetap dua rakaat. Lalu ketika nanti kita salam, dia bangkit melanjutkan dua rakaat lagi. Apakah boleh orang yang sholat sunnah mengimami orang yang sholat wajib? Banyak hadis-hadis yang menunjukkan kebolehannya. Di antaranya hadis Mu'az bin Jabal, di mana beliau berkata, ya Rasulullah, setiap kali saya pulang dari Masjid Nabawi ke kampung saya, mereka belum sholat, menunggu saya jadi imam. Maka Rasul berkata, ya sudah, kamu jadi imam, bagimu pahala sunnah dan bagi mereka pahala yang wajib. Ya begitupun dalam hadis ada dua orang laki-laki duduk di Masjid Nabawi, waktu sholat datang mereka tidak ikut sholat. Maka mereka dipanggil oleh Nabi, mereka pun mulai merasa ketakutan. Lalu Nabi berkata, kenapa kalian tidak ikut sholat bersama kami? Mereka menjawab, kami sudah sholat ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, lain kali kalau kalian sudah sholat di rumah, sholat wajib, lalu kalian datang ke masjid mendapatkan mereka sedang sholat, ikut sholatlah bersama mereka, bagi mereka pahala wajib, bagi kalian pahala sunnah. Dan banyak hadis yang seperti ini. Ya, banyak hadis seperti ini. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Kalimantan Barat mau bertanya, bagaimana sholat wanita di hari Jumat? Apakah nunggu selesai Jumatan? Apakah selesai azan boleh sholat Jumat? Selesai azan boleh langsung sholat. Tidak ada ketentuan dalil yang mengatakan harus selesai dulu sholat Jumat. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaannya sudah habis atau masih ada? Kita masih sudah habis ya. Baik, ma'asyiral muslimin, karena pertanyaannya sudah habis dan waktu menunjukkan pukul 7.58, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.